Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdal aziz al ghafar mukawwir layl an nahar tabsiratan li ulil qulub al absar afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyid al mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbi al abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqub al asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang ke-40. Masih dalam pembahasan ya at-tadhib bi adillati matnil ghayati wa taqrib, yang merupakan ya syarah dari matnil ghayati wa taqrib, atau biasa dikenal dengan matan Abu Suja'. Kemarin sudah kita membahas tentang ya al-awqat al-manhiyah 'anil salat, waktu-waktu yang dilarang dari salat, yang itu ada 5 ya, 5 waktu. Dan yang terlarang adalah salatun nafilatun ghairu dzati sabab. Ya, salat nafilah yang dia bukanlah memiliki sebab khusus. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja' ya membawakan tentang salat jamaah. Tentang salat jamaah dan ya serba-serbi hukum tentang salat berjamaah. Qala Al-Qadhi Abu Suja' faslun. Wa salatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun. Salat jamaah beliau bawakan hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Yang menurut beliau hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Wa 'ala al-ma'mumi an yanwiya li'timam duna al-imam. Makmum harus niat bermakmum. Makmum harus niat bermakmum atau berjamaah dunal imam, sedangkan imam tidak wajib. Imam tidak wajib untuk berniat berjamaah ya, kecuali nanti kita bahas, kecuali sholat jumat. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi. Orang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Orang merdeka al hur boleh bermakmum kepada budak bil 'abdi. Wal baligh bil murahiqi, yani yajuz an ya'tamma al baligh bil murahiqi. Orang yang sudah balig, sudah dewasa, boleh bermakmum kepada pemuda, anak muda yang belum balig. Anak muda yang belum balig. Atau kalau bahasa fikihnya as-sabiyul mumayyiz, anak yang sudah tamyiz tapi belum balig. Anak yang sudah tamyiz tapi belum balig, ya, itu pun boleh jadi imam. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'ah. Tidak sah laki-laki mengikuti wanita, imamnya wanita, makmumnya laki-laki. Maka itu tidak sah. Tidak sah laki-laki mengikuti wanita. Wala qari'in bi ummi. Tidak pula qari' yang dia bermakmum mengikuti ummi, orang yang ummi. Nanti kita bahas siapa itu qari, siapa itu ummi dalam bahasa fikih. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja' ya dalam ya bahasan tentang salat berjamaah. Salat berjamaah yang beliau buka tentang hukumnya, salat berjamaah sunnatun muakkadatun. Ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, ulama khilaf, bahkan sesama ulama Syafi'iyah berbeda pendapat tentang hukum salat berjamaah. Adapun pendapat yang dipegang oleh Al-Qadhi Abu Suja' sunnatun muakkadah. Dan ini yang dipegang oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i juga berpendapat sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua dalam madzhab Syafi'i yang sahih menurut Imam An-Nawawi fardu kifayah. Fardu kifayah. Bahkan diriwayatkan bahwa ya disebutkan ya ini pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat yang kedua adalah fardu kifayah, itu yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Pendapat yang ketiga bahwa salat berjamaah fardu ain. Salat berjamaah adalah fardu ain. Ya, maka sesama ulama Syafi'iyah pun berbeda pendapat tentang sholat berjamaah. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang berpendapat fardu kifayah, ada yang berpendapat fardu fardu ain. Dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para imam mazhab, ulama yang mengikuti mazhab tertentu, mereka itu tidak taklid buta. Tidak taklid buta kepada imamnya. Mereka juga bahas. Mereka juga membahas fikih. Hanya mereka mengikuti usul fikih dari imam tertentu dan membandingkan dengan furu-furu fikih yang semisal dari imam tertentu. Kenapa? Karena tahu diri, bukan mujtahid mutlak. Tidak sebagaimana imam terdahulu. Ya. Buktinya saja hukum sholat berjamaah berbeda pendapat. Adapun pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, dalilnya adalah hadis keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadli bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Ufi riwayatin bi 25 juz'a. Riwayat yang lain lebih afdal 25 kali lipat. Afdal. Sholat berjamaah lebih afdal. Paham ini? Wujud istidlalnya dari mana? Al-mufadalah yaqtadi at-takhir. Di sini ada afdal, ini mafdul. Ini lebih utama, ini kurang utama. Paham? Kalau ada perkataan seperti ini menunjukkan bahwa boleh pilih yang lebih utama, boleh yang kurang utama. Kenapa? Kilahuma musyarikani fil fadilah. Keduanya menunjukkan bersekutu, sama-sama memiliki keutamaan. Paham? Sama-sama memiliki keutamaan, hanya yang satu lebih tinggi. Bagaikan antum kerja, yang satu gajinya 27 juta, yang satu gajinya 1 juta. Dapat gaji enggak? Dapat gaji. Paham ini? Mufadalah yaqtadi takhir, jawazil amrayn. Boleh dua-duanya. Ini dari ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Adapun yang disahihkan dari Imam Nawawi fardu kifayah, yang dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin la tuqamu fihi musalah illa istahwada alaihi musyaitan. Fa alaikum bil jamaah." Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Tidaklah tiga orang di suatu desa lalu tidak ditegakkan salat berjamaah kecuali mereka akan dikuasai syaitan. Maka harus kalian berjamaah. Ya, wajib istidlalnya jelas sekali bahwa ketika tidak ditegakkan jamaah, maka itu ya menunjukkan setan berkuasa, dan tentu saja kita tidak memperbolehkan setan itu untuk menguasai diri kita. Maka harus ada jamaah. Jamaah ini siapa? Siapa? Siapa saja di desa itu. Pokoknya siapa saja di desa itu. Ya, ini dalil fardu kifayah. Sebagian ulama Syafi'iyah, ini pendapat Imam Ibnu Mundhir, pendapat Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam As-Suyuti, bahwa salat berjamaah fardu ain. Salat berjamaah fardu ain. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Mundhir, Ibnu Khuzaimah dan juga As-Suyuti. Loh, dalilnya mana? Dalilnya ma'ruf, hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW berkeinginan membakar rumah orang-orang yang tidak salat. Laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab. Thumma amura rajulin, thumma amura rajulan fayu'man nasa. Thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salat fa uhariqu 'alaihim buyutahum. Kata Nabi SAW, ya sungguh saya ingin perintahkan orang jadi imam, lalu dia jadi imam. Saya kumpulkan kayu bakar, lalu pergi ke rumah-rumah orang yang gak hadir salat berjamaah, saya bakar rumah mereka. Paham? Nabi SAW mengancam. Nabi SAW mengancam orang yang tidak salat berjamaah. Ya, oleh karena itu hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dan beliau bawakan babu wujubi salatil jamaah. Bab wajibnya sholat berjamaah. Paham? Bab wajibnya sholat berjamaah. Imam Bukhari jarang-jarang begini. Biasanya Imam Bukhari kalau menyebutkan fikih itu enggak sebut-sebut hukum biasanya. Babu mas'alati kada, babu kada, babu iliktida. Jarang-jarang Imam Bukhari menentukan hukum dalam babnya, tapi kali ini Imam Bukhari menentukan hukum bab wujubi sholatil jamaah, dan beliau menguatkan dengan bahwa ini pendapat tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan in mana'athu ummuhu 'anil isya' fil jama'ati syafaqatan lam yuti'ha. Kalau ada ibu menghalangi anaknya dari sholat berjamaah syafaqatan, karena sayang kepada anaknya, lam yuti'ha, maka jangan turut ibunya. Jangan turut ibunya. Kenapa? Karena sholat jamaah hak Allah. Ibunya hak orang tua. Dahulukan mana? Hak Allah apa hak orang tua? Hak Allah dulu. Hak Allah dulu, baru hak orang tua. Ya. Ini menunjukkan mazhab Bukhari itu wajib. Mazhab Bukhari itu wajib sholat berjamaah. Wallahualam, saya pun lebih condong pendapat ini. Ya. Wajibnya sholat berjamaah karena ada dalil ancamannya. Loh, bagaimana itu tadi hadis pertama? Ya, bahwasanya sholat berjamaah hanya lebih afdol. Maka itu dijawab, al-mufadalah qad takunu baina khairin wa syarr. Perbandingan itu ada kalanya antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, bukan antara sesuatu yang sama-sama baik. Paham ini? Bukan antara sesuatu yang sama-sama baik, tapi ada kalanya antara yang baik dengan yang buruk. Ya. Contohnya Pak, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum." Seandainya ahlul kitab beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Apakah kalau tidak beriman masih ada khairiyah? Kalau enggak beriman masih ada kebaikan tidak? Enggak ada kebaikan, ya. Menunjukkan perbandingan antara yang baik dengan yang buruk. Paham ya? Maka afdholiyah salat berjamaah, ya, bukan dalil pasti bahwa tidak berjamaah itu tidak berdosa. Paham? Ya, tidak berdosa. Tapi sholat berjamaah ini setidaknya bagaimana? Ya, bagaimana sekurangnya berjamaah? Ya, sholat berjamaah tidak disyaratkan di masjid. Tapi di masjid lebih afdol. Di masjid lebih afdol. Yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam riwayat Imam Al-Muzani, in jama'a fi baitihi aw fi masjidin wa in sabara ajza'a anhu. Kalaulah seseorang berjamaah di rumah dengan keluarganya atau berjamaah di masjid yang kecil, maka mencukupi, yakni mencukupi sebagai sholat jamaah, mencukupi sebagai sholat berjamaah. Ya, wal masjidul a'zam haitsu kathratil jama'at ahabbu ilayya. Tapi kita mencari, kalaulah ada masjid a'zam, masjid yang paling besar di kampung yang jamaahnya banyak, maka itu lebih bagus, lebih aku sukai. Ya, berjamaah, yang penting berjamaah. Apakah berjamaah dengan keluarganya atau di masjid kecil atau di masjid yang besar? Ya. Di antara syahidnya hadis, ya, tapi ini bukan kata Imam Syafi'i, tapi hadis yang lain saya bawakan, bukan bagian kalam Imam Syafi'i. Tapi di antara dalil penguat dari perkataan Imam Syafi'i, hadis dua sahabat yang dilihat oleh Nabi SAW, enggak sholat. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, ma mana'akuma an tusholliya ma'ana? Apa yang menghalangi kalian berdua kok enggak sholat bareng kami? Kata sahabat ini, sholaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah. Tapi kemudian Nabi SAW hanya mengingatkan, kalau datang ke masjid masih ada jamaah, maka ikut sholat. Nabi SAW tidak mengingkari sholat mereka di rumah. Paham? Kenapa? Karena itu tadi masih ada kemungkinan mereka sudah berjamaah di rumah atau berjamaah di musola kampung. Yang kalau di zaman Nabi SAW ada namanya Masjidud Dur, Masjid Al-Musola Ad-Dur, musola-musola kecil per suku itu ada. Ya, makanya hadis Mu'ad ada yang sholat bareng Nabi, dia pulang sholat jamaah lagi. Itu masjid kampung, masjid kobilahnya. Paham? Maka sholatnya mereka, sudah sholatnya mereka itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini seputar sholat berjamaah. Ya. Wa 'ala al-ma'mum an yanwi al-ihtimam duna al-imam. Makmum ya, dia disyaratkan harus niat berjamaah. Supaya apa? Supaya mendapat pahala salat berjamaah. Ya, supaya mendapat pahala salat berjamaah. Ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu dengan niat. Ya, antum mau salat berjamaah itu pun diniatkan. Ya, itu pun diniatkan. Sebagaimana jelaskan oleh ya Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi, yakfi al-iqtida' bil hadiri wa in lam ya'rifhu. Cukup niat makmum itu niat berjamaah walaupun dia enggak kenal imamnya. Walaupun dia enggak kenal imamnya, yakni tidak disyaratkan saya niat ya dalam hati bermakmum kepada si fulan. Enggak perlu. Walaupun enggak kenal imamnya, sah-sah saja sebagai salat jamaah. Ya, sah-sah saja sebagai salat berjamaah. Nanti ini ada bahasan. Ya, apakah boleh berjamaah kepada majhulul hal? Sholat berjamaah kepada orang yang kita enggak tahu nih. Ini orang muslim atau bahkan kafir. Orang taat atau fasik, bacaan Al-Fatihah benar atau tidak, majhulul hal. Paham? Kita tidak ketahui keadaannya dan yang sahih itu boleh. Ya, sholat di belakang majhulul hal itu boleh. Paham? Ya. Wala yajibu niyatul imamah fi sihhatil iqtida'. Sedangkan imam itu tidak disyaratkan dia niat sebagai imam. Ya, tidak disyaratkan itu dia niat sebagai imam. Kenapa? Karena dengan semata ada makmum di belakangnya itu ya sudah sah berjamaah. Fi ghairil jum'ah, kecuali sholat jum'at. Kecuali sholat jum'at. Paham? Kenapa? Karena sholat jum'at itu disyaratkan padanya sholat itu harus jamaah. Sedangkan sholat berjamaah, ya, kebanyakan ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan sholat jamaah itu wajib. Paham? Sholat jamaah itu wajib. Ya. Niat berjamaah bagi imam itu hanya mustahabbah saja. Hanya mustahabbah saja. Tapi wallahualam ini bagi yang furu'nya sholat berjamaahnya itu tidak wajib. Apakah sunnah mu'akkadah atau fardu kifayah? Paham? Apakah sunnah muakkadah atau fardu kifayah? Ya, bagi yang berpendapat bahwa itu yang wajib, maka wallahualam yang zahir itu pun dia juga wajib, karena dia yang mengharuskan untuk ikut berjamaah. Paham ini? Wa yajuzu an ya'tamma al-hurru bil 'abdi. Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada orang yang budak, orang yang tidak merdeka atau bekas budak, ya, ataulah katakan dia bekas budak, ya, boleh, ya, budak itu menjadi imam. Dalilah mana? Ya, disebutkan tidak di kitab kalian dalilah? Hah? Coba ada nggak dalilah? Budak itu boleh jadi imam? Hah? Ada enggak? Anak kana ya umum. Siapa? Amr bin Salam. Amr bin Salam itu hadis anak-anak. Oh. Itu masalah yang anak-anak. Coba sebelumnya ada enggak yang tentang budak? Ada? Oh, alam di cetakan saya juga enggak ada, tapi kan itu cetakan yang berbeda. Ya, saya kira khawatir takutnya ada. Tapi di cetakan saya memang enggak disebutkan. Syekh Mustofa Al-Bogho tidak menyebutkan dalil bolehnya budak itu jadi imam. Tapi ada dalilnya. Al-Imam Al-Bukhari beliau dalam sahihnya membuat judul bab Babu Imamatil Abdi wal Maula. Bab bolehnya imam budak wal maula atau bekas budak. Atau bekas budak. Mana dalilnya? Kanat Aisyatu ya ummuha abduha zakwan minal mushaf. Athar. Di antara dalilnya adalah athar. Aisyah radhiyallahu anha ada kalanya salat berjamaah dengan budak laki-lakinya. Budak laki-lakinya namanya Zakwan. Dia jadi imam minal mushaf sambil buka mushaf. Paham? Ya, athar Aisyah. Aisyah bermakmum kepada budaknya. Berarti budak boleh jadi imam. Saya paham ini? Ya. Aisyah bermakmum kepada budaknya. Al-Imam Al-Bukhari juga membawakan dalil liqaulin Nabi SAW, ya ummuhum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam aqra'uhum li kitabillah, yang jadi imam adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Ada keterangan budaknya? Ada gak keterangan budaknya? Secara letterlek gak ada. Di sini menunjukkan kefaqihan Bukhari. Aqra'uhum li kitabillah. Aqra, ya, isim mufrad diidhofahkan ke isim ma'rifah. Di usul fiqh kita sudah belajar. Ini lafaz apa? Hah? Min alfazil umum, sahih. Termasuk lafaz umum. Selama imamnya aqra'uhum li kitabillah, ya, dia bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak, apapun statusnya umum. Apakah statusnya budak, apakah statusnya merdeka, atau statusnya bekas budak, maka dia boleh jadi imam. Paham? Karena dia masuk dalam keumuman aqra'uhum li kitabillah. Sudah paham ini? Ya. Imam Bukhari juga membawakan hadis. Hadisnya pun saya enggak habis pikir. Sebenarnya hadisnya ini sudah tahu, tapi saya enggak kepikiran bahwa hadis ini bisa jadi dalil dalam bab ini. Apa hadisnya? Imam Bukhari bawakan hadis, ya, dalam sahihnya, ya, isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan taat. Wa in istu'mila 'abdun habasyyun, walaupun yang jadi pemimpin budak Habasyi, kepalanya seperti anggur. Ini dalil tentang apa? Dalil tentang apa? Pemimpin. Paham? Dalil tentang kepemimpinan. Siapa yang jadi imam? Kok jadi dalil bab salat? Paham ini? Tapi ini menunjukkan kefaqihan Bukhari. Pemimpin, yakni imamul wilayah, pemimpin kekuasaan, ya, hampir sepakat para ulama. Kalau dia sholat yang lebih afdol, dia yang jadi imam. Kalau dia sholat yang lebih afdol, dia yang jadi imam. Kenapa? Karena wilayah itu adalah kekuasaan dia. Bagaikan antum rumah, di rumah antum, antum penguasanya. Yang lebih afdol siapa yang jadi imam? Yang punya rumah. Paham ini? Dalilnya ini, Masya Allah. Ini kefaqihan Imam Bukhari. Ini dalil imamah dalam kepemimpinan wilayah, beliau bawa dalil ke salat. Ya. Ya, ini apa? Imam wilayah itu boleh dia jadi imam di mana saja di wilayah kekuasaannya. Walaupun abdul habasyyun, walaupun dia budak habasyi, berarti budak boleh jadi imam. Paham ya? Ya. Begitu pula bekas budak, ya, bekas budak seperti Salim Maula Hudzaifah. Ya, itu pun di antara sahabat yang qori, ya, sahabat yang qori, beliau biasa jadi imam. Ya. Wal balighu bil murahiqi, orang yang dewasa boleh bermakmum kepada al murahiq, anak yang mendekati baligh. Atau kalau bahasa lainnya as-sabiyul mumayyiz, anak yang sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Ini berapa umurnya nih? Ini 9 tahun. Hah? 9 tahun. Ya, dia boleh jadi imam. Kalau sanggup, ya. Maksudnya kalau enggak takut juga. Boleh jadi imam. Mana dalilnya? Hadis Amr bin Salamah. Ada hadis Amr bin Salamah? Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis Amr bin Salamah, kana ya ummu qaumahu wa huwa ibnu sittin aw sab'i sinin. Amr bin Salamah dahulu jadi imam kaumnya, padahal dia anak umur 6 atau sekitar 7 tahun ketika itu. Paham? Maka itu boleh, ya. Dan ini namanya kondisi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kondisi yang sesuai dengan hadis Nabi. Sayangnya ini hanya sebutkan potongan, maka saya bawakan agak lengkapnya. Amr bin Salamah, bagaimana ceritanya kok dia bisa jadi imam? Ya, kata Amr bin Salamah, kana yamurru binar rukban fanas'aluhum malinnas malinnas. Amr bin Salamah, kebiasaan dia kalau ada kafilah lewat, rombongan musafir, dia bertanya, itu di luar lagi ada apa sih? Lagi ada kabar apa sih? Ya, lagi ada kabar apa? Dia nanya, suka tanya-tanya ke orang kafilah lewat rombongan musafir. Paham? Ya, nanya-nanya kabar. Ya auha ilaihi ya hadha rajul yazmu an Allah arsalahu. Auha ilaihi kada wa kada. Auha ilaihi kada wa kada. Di zaman Amr bin Salamah yang masih kecil, Nabi SAW sudah diutus. Lalu rombongan musafir yang sempat ke Mekah atau Madinah itu cerita tentang Nabi. Ya, itu di Mekah atau di Madinah itu ada orang yang katanya dia Nabi. Ya, dia dapat wahyu ini. Disebutin ayatnya. Dia dapat wahyu ayat ini. Dia katanya dapat wahyu ayat ini. Paham? Ya, dia dapat wahyu. Amr bin Salamah suka bertanya seperti itu. Fakuntu ahfadhu dzalikal kalam. Dari tanya-tanya itu dikabarkan ayatnya, kata Amr, saya hafal ayatnya. Hanya sekali dengar. Hanya dengar dengan ngobrol-ngobrol seperti itu saya hafal ayatnya. Kata Amr bin Salamah, dia suka nanya, kalau bahasa kita kepo ya. Ya, suka tanya-tanya ke orang musafir, ada apa sih? Oh, itu ada Nabi. Katanya baru turun ayat ini. Ayatnya bagaimana? Sebutin ayatnya. Hafal Amr bin Salamah. Paham? Masih kecil. Ya. Fakuntu ahfadhu dzalikal kalam wa ka'annama yuqarru fi sadri. Kata beliau, seakan-akan itu dipatri di dadaku. Ayatnya langsung hafal. Ya. Falamma kanat waq'atu ahli al-fatri ahli al-fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Ketika Nabi SAW menang Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, maka banyak kabilah Arab masuk Islam. Kabilah Arab banyak yang masuk Islam. Wa badara abi qaumi. Bapakku mendahului kaumku, yakni dia duluan masuk Islam. Bapaknya Amr bin Salamah, yakni Salamah. Ya, bapaknya Amr bin Salamah duluan masuk Islam, bertemu dengan Nabi SAW, bicara dengan Nabi SAW, masuk Islam. Kemudian bapaknya Amr bin Salamah ini pulang kepada kaumnya dan beliau berkata kepada kaumnya, berdakwah, ya. Jitukum min indin Nabi SAW haqqan. Saya datang dari Nabi SAW membawa kebenaran. Beliau yang dahulu masuk Islam. Ya, sallu salata kada hina kada wa kada. Sallu salata kada hina kada wa kada. Lalu ayahnya bawa perintah salat. Kalau waktu ini salat ini, waktu ini salat ini. Sudah bersyahadat dan ada ajakan untuk salat. Paham ya? Ya. Fa idza hadaratis shalah falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana. Kata bapaknya Amr bin Salamah, dan Nabi SAW bersabda, kalau sudah datang waktu salat, maka azan ahadukum. Yang azan silakan salah seorang dari kalian. Ahadukum. Sifat-sifat muazin apa saja? Siapa saja boleh. Kenapa? Lafaznya umum. Lafaz mufrad yudhafah kepada ya, domir, muttasil, ma'rifah, menunjukkan umum, ahadukum, orang dewasa boleh, anak-anak pun boleh, ya, mau dia bersuci atau tidak bersuci pun boleh, yang sahih, walaupun ada hadis, tapi hadisnya dhaif, riwayat Tirmidzi. Paham? Ya, yang adzan siapa saja? Wal ya'ummakum aktarukum Qur'anan, yang jadi imam yang hafalan Qur'annya paling banyak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanadharu falam yakun ahadun akthara qur'anan minni lima kuntu atalaqqau rukban. Kata Amr bin Salamah, ternyata dicek di kaum itu yang udah masuk Islam, ya, ternyata yang paling banyak hafalannya saya. Kenapa? Tadi suka tanya-tanya rombongan musafir, ya, Nabi bawa ayat baru, ada Nabi, ada ayat baru ini, ya. Amr bin Salamah suka tanya-tanya dan setiap tanya hafal, setiap tanya hafal. Atalaqqau rukban faqaddamuni baina aydihim. Lalu pun mereka menjadikan saya imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Saya usia 6 atau 7 tahun. Paham ini? Maka anak-anak, atau lebih tepatnya as-sabiyul mumayyiz, anak yang sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz dia boleh jadi imam. Paham ini? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i mutlak. Yakni apakah salat wajib atau salat sunnah? Boleh dia sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, kalau dalam mazhab yang lain, ya, wallah, seingat saya itu mazhab Malik, hanya boleh di sholat sunnah saja. Ya, hanya boleh di sholat sunnah saja. Tapi dia mengkhususkan sholat sunnah ini agak lemah. Kenapa? Karena justru zahirnya ini imam sholat wajib. Ya, sholat sunnah malah Ya. Wallah, apakah sudah disampaikan tentang sholat sunnah atau belum? Ya, mentah di situ. Sholat sunnah ya, itu agak lemah di situ. Paham ya? Maka as-sabiyyul mumayyiz, anak yang sudah tamyiz itu boleh jadi imam. Loh, bagaimana kalau anak yang belum tamyiz? Ya, jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, amma ghairul mumayyiz fa salatuhu batilah li fuqdanin niyyah. Anak yang belum tamyiz enggak bisa jadi imam. Ya, tidak bisa jadi imam. Kenapa? Salatnya batil, tidak sah. Kenapa? Kalau tidak tamyiz, dia tidak bisa azmi. Tidak bisa bertekad kuat untuk niat. Paham? Tidak bisa bertekad kuat untuk niat. Rukun sholatnya bolong. Rukun niatnya bolong. Maka tidak sah jadi imam. Paham? Ya. Ini ketika anaknya itu tidak tamyiz. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'atin. Ya. Tidak sah laki-laki mengikuti sholatnya wanita. Ya, bermakmum kepada wanita. Ya. Bermakmum kepada wanita. Dari mana dalilnya? Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, beliau bawakan hadis, ya. Man zara qauman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Barang siapa mengunjungi suatu kaum, maka dia jangan jadi imam mereka. Hendaknya yang jadi imam rajulun minhum, salah seorang laki-laki dari kaum tersebut, yang ini tuan rumah. Yang jadi imam adalah si tuan rumah. Maka dari sini Syekh Mustafa Al-Bugha mengambil kesimpulan bahwa dipakai kata rojulun, itu yang jadi imam. Paham ini? Walaupun ini sebenarnya dalam usul fiqh namanya mafhumul laqab. Ya, dalam usul fiqh ini namanya mafhumul laqab. Mafhumul laqab itu agak lemah. Mafhumul laqab itu agak lemah. Tapi istidlal dengan mafhum laqab yang agak lemah ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain, di antara adalah ya hadis ala la ta'ummanna imra'atun rajulan. Ya, ketahuilah janganlah seorang wanita jadi imam laki-laki. Seorang wanita jangan jadi imam laki-laki. Ini secara dalalah tegas. Paham? Secara dalalah tegas sekali dalam masalah ini. Wanita jangan jadi imam laki-laki. Hadis yang sebelumnya secara dalalah kurang tegas. Kurang tegas menunjukkan kepada masalah yang sedang dibahas. Paham ini? Tapi hadis yang ini ada kelemahan. Ini hadis dalam riwayat Ibnu Majah dan di sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Dia rawi yang lemah. Tapi dikuatkan dengan dalil yang lain. Ya. Hadis Nabi SAW secara umum, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum mereka menjadikan pemimpinnya wanita. Ya, wallah alam, kumpulan dari dalil-dalil ini kurang lebih menguatkan bahwa wanita tidak boleh jadi imam. Paham ya? Ya, wanita tidak boleh jadi imam. Walaupun hadis pertama kurang tegas dari sisi dalalah. Dari sisi dalalah, dalil tersebut menunjukkan kepada permasalahan karena mafhum laqab. Dalil kedua tegas dalalah tapi dhaif dari sisi tsubut. Lemah dari sisi keotentikan dalil karena hadisnya dhaif. Hadis yang ketiga sahih, ya. Hadis yang ketiga sahih tapi masih agak lemah dari segi dalalah. Tapi wallahu alam, kumpulan dari dalil-dalil tersebut itu saling menguatkan. Saling menguatkan wanita yang tidak boleh jadi imam. Paham ya? Ya. Lalu bagaimana kalau ada yang bencong? Ya, itu dibahas oleh para ulama. Ya, la tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah. Laki-laki tidak boleh bermakmum kepada wanita. Wala bihuntha mushkil. Wala huntha mushkilin bimra'atin wala bimushkilin. Ada namanya khuntha muskil. Apa itu khuntha muskil? Orang yang punya dua kelamin dan samar, ini kelaminnya yang kuat laki-laki apa perempuan? Laki-laki atau perempuan? Paham? Tapi kalau ghairu muskil, apa itu ghairu muskil? Dia punya kelamin tapi salah satu kelaminnya lebih dominan. Salah satu kelaminnya lebih dominan. Ini namanya ghairu muskil. Loh, dari mana patokan goir muskil dengan muskil? Ulama khilaf tentang ini ya. Sebagian ulama katakan lihat pipisnya keluar dari mana. Pipisnya keluar dari mana? Paham? Senyum-senyum aja dari tadi. Ya, dilihat pipisnya keluar dari mana. Kalau pipisnya keluar dari kelamin laki-laki, ah itu dia dikelompokkan dengan laki-laki. Kalau pipisnya keluar dari kelamin wanitanya, ah itu dikelompokkan kepada wanita. Ada yang khulta muskil, ini enggak jelas, sama-sama enggak jelas nih. Ya, ini benar laki apa perempuan? Bingung. Ya. Ya, kalau kitanya bencong, tapi bencong itu sebenarnya laki semua itu. Ya. Paham? Ya, ini benar-benar punya dua kelamin. Maka laki-laki tidak boleh bermakmum kepada spesies ini. Paham? Tidak boleh. Tidak boleh bermakmum kepada jenis ini. Kenapa? Anggap ada laki-laki, lalu ada wanita. Kan dia pertengahan. Jenis yang pertengahan. Tidak boleh laki-laki itu harus bermakmum kepada laki-laki saja. Paham ya? Dia tidak boleh bermakmum kepada khunta muskil. Ya, bencong yang dia punya dua kelamin seperti ini. Wala khunta muskil ke bimro'ah. Bagaimana bencong bermakmum kepada wanita? Ini pun enggak boleh. Kenapa? Karena urutannya tadi, urutannya itu laki-laki, khunta muskil, wanita. Ya, maka yang khunta muskil ini enggak boleh ke wanita. Harus dia yang jadi imam. Kenapa? Karena dia lebih dekat kepada laki-laki. Paham ini? Dia lebih dekat kepada laki-laki. Wala bi muskilin, ya. Wala khunta muskil bi muskilin, ya. Wallahualam, di sini beliau juga melarang yang bencong jangan jadi imam bencong juga. Sama bencong jangan jadi imam bencong juga. Bagaimana? Kenapa seperti itu? Wallahualam. Ini ya beliau tidak menjelaskan, tapi yang bisa saya tangkap. Khawatir apa? Khawatir yang jadi imam itu yang lebih dominan sifat wanitanya. Paham? Khawatir yang lebih yang jadi imam itu yang dominan sifat wanita. Sedangkan yang jadi makmum yang dominan sifat laki-laki. Jadi seperti laki-laki bermakmum kepada wanita. Ya, maka jangan. Ya, maka jadi imam itu yang pasti-pasti aja. Ya. Yang pasti itu lebih kuat kelaminnya. Ya, seperti ada katanya kemarin yang masuk penjara itu hati-hati yang sholat tuh. Ya. Itu hati-hati. Yang berubah jadi wanita dia boleh karena dia itu lebih kuat kelaminnya daripada wanita yang lain. Yang berubah jadi laki ini yang masalah ini enggak boleh jadi imam nih. Yang berubah jadi laki. Ya. Itu enggak boleh dia enggak boleh jadi imam. Karena aslinya dia wanita. Paham ya? Lalu Al-Qadhi Abu Suja menyebutkan wala qari'in bi ummiyin. Ya, tidak sah pula juga ya seorang qari' bermakmum kepada ummi. Qari' itu siapa sih? Sudah nih. Masa dulu, silakan. Ashhadu an la ilaha illallah. Tidak boleh qari bermakmum mengikuti ummi. Qari itu siapa? Ya. Al-Imam Al-Ghazzi mengatakan huwa man yuhsinul Fatihah. Qari di kutub fikih, qari itu adalah yang bagus Al-Fatihahnya. Orang yang bagus Al-Fatihahnya, makhraj Al-Fatihahnya bagus. Bahkan mungkin sempurna makhraj dan sifat-sifatnya. Paham? Ini qari di kutub fikih. Kalau di kutub tajwid, qori itu hafizul Quran, ya, hafizul Quran. Bahkan tidak jarang itu bersanad. Tapi kalau di fikih, maksudnya adalah man yuhsinul Fatihah. Sedangkan ummi bukan orang nggak bisa baca tulis, tapi man yuhillu biharfin au tasydidatin minal Fatihah. Orang yang baca Al-Fatihahnya salah, walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya satu huruf. Atau tidak bisa tasydid, atau salah dalam tasydid. Yang tidak tasydid malah ditasydidkan, yang bertasydid malah tidak ditasydidkan. Ini ummi, ini ummi, ya, dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syafi'i sebagaimana riwayat Buyuti. Patokannya adalah ketika dia salah bacaan Al-Fatihahnya yang kesalahan merubah makna, kesalahan merubah makna. Ya, sebagaimana Al-Imam Al-Buyuti menukil dari Imam Syafi'i, fa'in amma a'jamiyun aw lahanun bilahnin fi ummil Qur'an lahnan yuhilu ma'na syai'. Kalau ada orang ajami, orang non-Arab, yang non-Arab rata-ratanya tidak bisa makhraj dengan baik kalau enggak belajar. Kalau tidak belajar, atau lahan, atau dia lahan dalam Al-Fatihah yang lahannya merubah makna. Merubah makna. Iyaka tasydid jadi iyaka. Jadi iyaka. An'amtu an'amta rabbil alamin rabbil alamin. Itu merubah makna. Ya, merubah makna. Lam yujzi man khalfahu salatuhum. Maka orang yang salat di belakangnya itu tidak sah. Orang yang salat di belakangnya itu tidak sah. Wa ajzatuhu salatuhu idza lam yuhsin ghairahu. Tapi salat imam sah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau yang makmum enggak becus Al-Fatihahnya, salat dia sah. Kenapa? Karena kemampuan dia mentoknya memang di situ. Kemampuan dia mentoknya di situ. Yang makmum yang qori'nya tidak sah. Loh, bagaimana kalau makmum ada yang umminya sah? Yang umminya selevel atau lebih buruk salatnya sah. Yang qori Al-Fatihahnya bagus maka tidak sah. Paham ini? Bisa dipahami? Ya, ini madzhab Imam Syafi'i. Ya, wa 'alaihi an yata'allam, maka dia dan dia wajib untuk belajar. Wajib untuk belajar. Loh, kenapa ini kok tidak sah? Ya, jelaskan oleh Taqir Al-Hisni, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling qori. Kata Nabi SAW, yang jadi imam yang qori. Maka tidak boleh menyelisihi perintah Nabi SAW. Kok yang qori malah jadi makmum, bukan jadi imam. Paham ini? Kok yang qori malah jadi makmum. Ya. La yajuzu fala yajuzu mukhalafatu bija'lihi ma'muman. Ditambah lagi, karena imam itu membawa bacaan makmum. maka dia harus orang yang Al-Fatihahnya bagus, terutama ketika orang sholat masbuk. Ketika ada masbuk, dia gak baca Al-Fatihah, langsung ruku. Baca Al-Fatihah tidak? Gak baca kan? Dalam adab Syafi'i, sholatnya sah dengan syarat tadi, imamnya qari. Kenapa? Karena dia membawa, menanggung bacaan Al-Fatihah si makmum masbuk. Paham? Sedangkan kalau imamnya ummi, kan dia gak bisa bawa. Al-Fatihah dia sendiri aja gak sah. Paham ini? Al-Fatihah dia sendiri saja tidak sah. Ya, di bagian ini ada penting belajar Al-Fatihah. Ya, penting kita belajar makhraj Al-Fatihah. Ya, ngaji Al-Fatihah, jangan malu-malu. Oh, masa Al-Fatihah terus. Ya, ngaji Al-Fatihah. Saya ngaji dengan ustaz, tapi dia memang ustaz bersanad. Ya, ngaji 4 kali baru lulus Al-Fatihah. 4 kali. Hafalan udah dari kapan tahu, tapi 4 kali baru lulus Al-Fatihah. Ya, jangan malu-malu. Ya, ini penting mempengaruhi keabsahan sholat seorang muslim. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi sholati al-imami fihi wa huwa 'aliman bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alayhi. Tempat mana saja makmum sholat di masjid, ya, dengan sholat imamnya, bermakmum dengan imamnya, wa huwa 'aliman bi sholatihi, yang dia tahu sholat imamnya, mengetahui sholat imamnya, ajza'ahu ma lam yataqaddam 'alaihi, maka salat si makmum sah selama si makmum tidak lebih maju dari imamnya. Ya, di sini ada bahasan bahwa disyaratkan makmum itu 'alimun bi salatil imam, mengetahui salatnya imam. Bagaimana cara mengetahui salatnya imam? Jelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah, bi salatil imam ka'an yasma'ahu. Seperti apa? Dia mendengar suara imamnya. Au yarahu, atau melihat. Dia tuli misalnya, tapi melihat itu ada imamnya. Ini pun sah berjamaah. Ya, melihat imamnya. Au yasma'u muballighan. Dia enggak dengar suara imamnya, tapi ada muballigh. Dia dengar suara si muballigh. Ini pun sah sebagai berjamaah. Au yara ba'dus shaf, atau dia melihat shaf. Shafnya panjang sekali. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya enggak kelihatan, tapi melihat shaf depannya, maka ini sah sebagai berjamaah. Melihat imamnya, mendengar suaranya, atau mendengar suara muballigh, atau melihat shaf, ya, maka itu, ya, sah sebagai, ya, berjamaah. Dan para ulama membahas, ya, dalam keabsahan berjamaah ini ada beberapa syarat. Di antara syaratnya tadi, al-ilmu bi sholatil imam, ya, dia mengetahui sholat imamnya dengan cara-cara tadi. Yang kedua, Allah yataqaddam. Jangan dia maju mendahului imamnya. Imam di sini, dia di situ maju. Bagaimana kalau maju? Ya, dalam furu' syafi'iyah itu bisa batal sholatnya. Batalat sholatuhu. Sholatnya batal. Bagaimana kalau sejajar? Kalau sejajar tidak masalah. Kalau sejajar tidak masalah. Oleh karena itu di sebagian kitab fikih syafi'iyah, yundabu takhallufu qalilan, sunnah agak mundur sedikit, gak usah banyak-banyak, cukup mundur sedikit saja. Kenapa? Khawatir mendahului imam. Paham ini? Khawatir nanti mendahului imam. Kenapa? Karena dalam bahasan yang lain para ulama jelaskan, kalau dia awalnya dia tidak lebih depan dari imam, tapi ketika tengah sholat sudah dua rakaat, tentu dia mendahului imam di depan dari imam, itu pun bisa batal sholat. Ya, itu pun bisa batal sholat. Ya. Ya, disyaratkan tidak mendahului imam dan disyaratkan ijtima'uhuma fi makanin wahid. Mereka berada di satu tempat. Berada di satu tempat. Ya, jelaskan oleh Taqiyuddin al-Hisni, selama masih di satu tempat, di satu masjid, apakah sholatnya sahnya bersambung atau tidak bersambung selama masih melihat, ya, apakah antara dia dengan imam ada pembatas tapi masih ada ketersambungan tadi, ya, masih ada ketersambungan, maka itu tetap sah sholatnya selama masih di satu tempat, ya, masih di satu tempat, ya. Dan juga disyaratkan niyatul iqtida. Niat tulik tidak tadi sudah, ya, dia niat sebagai makmum, niat bermakmum. Dan juga tawafuku nadmi solataihima, disyaratkan yang kelima solatnya apa bentuknya sama. Ini solat sunnah, ini solat sunnah sama. Jangan yang satu solat kusuf, ini mau solat sunnah tahiyatul masjid. Bentuknya sama nggak? Nggak sama, ya. Bentuknya tidak sama. Maka disyaratkan bentuk solatnya sama. Paham ya? Lalu bagaimana kalau yang sholat wajib bermakmum kepada yang sholat sunnah? Itu boleh, dalam madzhab Syafi'i boleh. Sholat wajib bermakmum kepada sholat sunnah bermakmum kepada sholat wajib, itu boleh. Ya, begitu pula orang yang sholatnya adaan maupun qodoan, yang satu qodo, yang satu sholat pada waktunya. Yang imamnya qodo, yang makmumnya sholat pada waktunya, itu pun diperbolehkan. Ya. Kita sebutkan saja yang terakhir. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi qariban minhu wa huwa 'aliman bi salatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Kalau makmum di luar masjid dan dekat. Dekat itu dibatasi ya, kalau dalam madzhab Syafi'i setidaknya 3 hasta dengan shaf yang depan dia. 3 hasta dengan shaf yang depan dia. Ya, selama dekat seperti itu dan dia tahu sholat imamnya dengan cara-cara yang tadi, ya wala ha'ila, tidak ada pembatas terkunci antara dia dengan imamnya, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh ya Taqiyuddin dan Al-Hisni dan lainnya, ya selama itu masih di satu tempat maka itu boleh. Kalau sudah beda tempat, seperti apa? Imam Masjidil Haram, dia di hotel Burj, lihat Imam Sudes di situ, dia di hotel, suaranya kedengeran jelas, Sudes kelihatan, boleh tidak? Nggak boleh, ini sudah tempatnya berbeda, dia tidak sah sebagai berjamaah karena itu tempat yang berbeda, ya. Walau ya sebenarnya ini masih ada penjabaran, tapi kita sebutkan sekian. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.